Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayatul mustaqirah ma tajuzu ayyabqa yawman aw yawmain lama qalahun Nawawi wal Umrani. Ini pengertian ya, pengertian dari hayat mustaqirah. Di video sebelumnya ada kata hayatul mustaqirah. Ini diberi pengertian di dalam Fathul Mu'in. Hayat mustaqirah, gerakan yang tetap, adalah gerak kehidupan yang tetap, adalah gerakan yang dilakukan atas kesadaran. Jadi harokat ikhtiariyah yang dimungkinkan bisa hidup satu atau dua hari. Jadi setelah mengalami luka masih ada kemungkinan hidup satu atau dua hari, itu berarti hayat mustaqirah. Jadi ini adalah batasan yang ditulis oleh An-Nawawi dan Al-Umrani, dua ulama ini ya. Jadi seakan-akan kalimat ini alama qolahun Nawawi wal Umrani, dia ya, kalimat ini seakan-akan musannif tidak mengikuti ya. Jadi hanya mengutip pendapat, tapi musannif tidak ikut dalam pendapat itu, seakan-akan demikian ya. Menurut pendapat muktamad, pengertian hayat mustaqirah ini seperti yang saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, yaitu hayat mustaqirah adalah gerakan yang dilakukan dengan sengaja yang ada setelah selesainya peperangan ya. Jadi kalau gerakannya sengaja itu berarti mustaqirah, kalau tidak berarti madbuh. Jadi kematiannya berapa hari setelah gerakan itu ada, itu tidak ada batasan menurut pendapat muktamad. Jadi walaupun dipastikan dia mati setelah satu hari ataupun dua hari ataupun tidak ada kepastian, itu tidak mempengaruhi hukum. Jadi menurut penjelasan di I'anatu Thalibin, pengertian dari hayatul mustaqirah yang ditulis oleh An-Nawawi dan Umrani ini tidak pengertian yang muktamad ya, karena memberi batasan masih bisa hidup satu atau dua hari. Kalau pendapat muktamad tidak demikian, satu atau dua hari ini tidak menjadi catatan. Wala man waqa'a baina kufarin fa harba minhum faqataluhu. Ini termasuk contoh yang tidak mati syahid ya. Orang yang tidak termasuk mati syahid adalah seorang yang masuk di barisan orang kafir, kemudian dia lari. Jadi menerobos ke barisan, kemudian dia lari. Dan dia tidak berperang ya. Dia tidak berperang. Ini juga sebenarnya dikecualikan dari pengertian syahid, yaitu fi qitali kufar ini ya, fi qitali kufar. Karena ini tidak mati di dalam peperangan, tapi dia berlari. Berlari kemudian dikejar lalu dibunuh oleh orang kafir. Kemudian alasan dari orang yang berada di antara orang-orang kafir kemudian berlari lalu dibunuh oleh orang kafir, ini mengapa tidak termasuk syahid? Alasannya li'anna dzalika laisa biqital kama afta bi syekhuna Ibnu Ziyad rahimahullahu taala. Ini alasannya. Orang yang berlari dari barisan orang kafir kemudian dikejar dan dibunuh, dia tidak termasuk kafir karena dia tidak termasuk syahid ya. Dia tidak termasuk syahid karena kematiannya itu tidak disebabkan oleh peperangan. Ini adalah penjelasan ini adalah penjelasan yang difatwakan oleh guru dari penulis Fathul Mu'in yaitu Ibnu Ziyad. Lalu contoh lagi adalah wala man qatalahu tiyalan harbiyun dakhala bainana. Tidak termasuk orang yang mati syahid adalah seseorang yang dibunuh orang kafir dengan cara ikhtiar. Ikhtiar ini menipu ya, membunuh di saat kita lengah, itu ikhtiar. Ada kafir harbi yang masuk di daerah kita kemudian membunuh orang kafir di saat lengah, di saat tidur atau lengah. Ini tidak termasuk mati syahid. Mengapa tidak termasuk mati syahid? Karena kematiannya tidak berperang, dibunuh oleh satu orang. ini juga ini hal ini juga terkecualikan oleh pengertian mati syahid di kata fikita likufar ya. Jadi matinya tidak disebabkan peperangan dan juga tidak di dalam peperangan. Na'am in qatalahu an muqatalatin kana syahidan. Kamana qalahu syahid al-Asamhudi anil Khadim. Jadi tidak selamanya orang yang dibunuh orang kafir dengan ikhtiyal, dengan cara menipu, itu tidak selamanya dia tidak tergolong mati syahid. Ada juga yang tergolong mati syahid, yaitu orang yang dibunuh orang kafir dengan cara menipu, tapi hal itu dilakukan di saat peperangan, itu juga termasuk orang kafir. Jadi na'am ini adalah istidrak ya, istidrak atau hukum yang berbeda dengan sebelumnya, hukum yang membatasi hukum sebelumnya. Ini seperti yang dinukil, yang diriwayatkan atau dinukil, dikutip oleh Syaid Al-Syamhudi dari kitab Al-Khadim. Dan Ali Subramanisi juga mengutip penjelasan ini dari Ibnu Qasim. Di dalam kitabnya dituliskan ada satu fara yang mengatakan bahwa Syaid Al-Syamhudi menjelaskan di kitab Tajridul Ubab. Ada kata ada kafir harbi yang masuk di negara Islam, kemudian membunuh orang Islam. Kemudian berperang dengan orang Islam. Lalu dia membunuhnya, maka korbannya itu termasuk syahid. Dan ini adalah kesepakatan ulama. Lalu ada kata ada orang Islam yang melempar hewan buruan. Misalkan ada orang Islam yang menembak hewan buruan, kemudian terkena orang Islam lain di saat berperang, jadi salah sasaran, tidak kena hewan buruan malah kena orang Islam yang sedang berperang, itu juga tidak syahid, itu statusnya tidak syahid, seperti yang dijelaskan oleh Qadil Husain ya. Wa kufina nadban syahidun fi thiyabihi allati mata fiha. Ini sekarang membahas tentang mengkafani orang-orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu sunnahnya dikafani menggunakan baju yang dipakai di saat dia meninggal, kalau memang baju itu biasa dipakai ya. Kalau baju yang biasa dipakai. Tapi kalau bajunya tidak biasa dipakai itu artinya baju yang hanya digunakan untuk perang saja. Misalkan baju besi atau sepatu besi atau yang lain-lain, maka sunahnya dilepas ya. Sunahnya dilepas. Jadi penjelasan di Fathul Muin ini ada satu tambahan catatan yaitu bajunya harus biasa dipakai, baju yang biasa dipakai, bukan baju yang khusus digunakan berperang. Kemudian ada pertanyaan, apakah bajunya dicopot ya, baju yang dipakai di saat berperang itu dicopot lalu dikembalikan atau tidak, atau dia dikafani seperti orang-orang yang meninggal pada umumnya. Ini Ibnu Hajar lebih condong ke yang kedua. Jadi tidak dicopot, ya, dimakamkan di situ. Di sini kan penjelasannya, orang yang mati syahid itu dikafani, disunahkan dikafani menggunakan bajunya. Itu maksudnya bajunya dicopot dulu, lalu dijadikan kafan, atau tidak usah dilepas. Ya. Itu maksud saya seperti itu. Bajunya dicopot, dijadikan kafan, kemudian dikafani seperti orang yang meninggal pada umumnya, atau tidak usah dilepas. Dia dikafani dengan memakai baju yang memang digunakan saat perang. Nah, itu menurut Ibnu Hajar dia tetap memakai baju, tetapi menurut Muktamad tidak ya. Menurut pendapat Muktamad tidak. Jadi maksudnya dikafani dengan baju yang dipakai di saat meninggal itu maksudnya adalah bajunya dilepas kemudian dijadikan kafan ya. Tidak memakai baju seperti orang hidup ya. wal mulattahu bid dami aula lil ittiba, wallahu a'lamu bisawabi.